cerita mi tutu sa tutu mi tak guru kini aku sudah tahu sekarang beri pelajaran baru memang kau muridku yang nomor satu yang ku sayang ganti meneh oh kuita mi tutu sa tutu mi.